Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Untuk selanjutnya kembali kita simak kajian ilmiah untuk dari pembahasan manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Selamat mendengarkan. Falyatafadhal masykuran. Silakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i dalam mengisbat al-aqidah. Dan kita masuk kepada pembahasan yaitu ziaratul kubur, ya, berziarah kubur. Karena sesungguhnya akhi, ziarah kubur adalah perkara yang tadinya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika akidah para sahabat masih lemah, karena mereka baru masuk Islam dan benih-benih atau pengaruh kesyirikan itu masih ada, Rasulullah SAW yang melarang berziarah kubur di awal pertama kali. Kenapa? Karena mimba bisa dizari'ah, ini dalam rangka ini menutup pintu. Jangan sampai kemudian kuburan diagungkan atau dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah okokoh akidah para sahabat, ya, maka Rasulullah SAW melihat bahwa maslahat berziarah kubur itu adalah, ya, besar, yaitu dalam rangka mengingat kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, ya, dahulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, dan sekarang silakan kalian berziarah kubur. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah wala ba'sa bi ziyaratil kubur, dan tidak apa-apa berziarah kubur, ya. Lalu kemudian membawakan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wala taqulu hajra. Ya, janganlah kata Rasulullah, aku dahulu pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, tapi jangan mengatakan hajar. Qal, Imam Syafi'i berkata, walakin la yuqalu indaha hajrun minal qawl, wadhalika du'a'u bilwaili wathuburi wanniyahah. Akan tetapi tidak boleh yang mengucapkan kata-kata hajar, ya, berupa apa? Doa dengan kecelakaan atau ratapan, ya, karena itu semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, fa'amma idza zurta tastaghfir lil mayyit wa yaraku qalbuk wa tadhkur umur al-akhirah fahadha mimma la akrahu. Adapun kalau kamu berziarah kubur, ya, dalam rangka memohonkan ampunan untuk si mayat, perhatikan, ya, memohonkan ampunan untuk si mayat, bukan berdoa kepada mayat, tidak pula bertabaruk dengan kuburan mayat. Ini kata beliau, apa adapun jika engkau berziarah tujuannya untuk memohonkan ampunan buat si mayat, sehingga hatimu pun menjadi, ya, lembut, dan engkau pun ingat kepada kehidupan akhirat, maka ini aku tidak mengharamkannya. Inilah akhi, akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini beliau memandang bahwasannya berziarah kubur untuk tujuan mengingat kehidupan akhirat, ya, memohonkan ampunan buat si mayat, ya, sehingga pada waktu itu hati kita menjadi takut, karena pada waktu itu, ya, seseorang ingat bahwa ia akan kelak suatu ketika dikuburkan dan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Bahwa maslahatul mayyit, dan ini adalah kemaslahatan buat dia dan buat si mayat ketika ia memohonkan ampun buat si mayat itu. Adapun ya akhi, ya orang yang berziarah kubur dalam rangka meratap atau ya berdoa kepada si mayat atau bertawassul kepada ya mayat yang sudah mati atau ia bertabarruk, maka itu semua adalah perkara yang terlarang dengan kesepakatan seluruh imam-imam. Ya. Ikhwatul Islam. Oleh karena itu para ulama membagi ziarah kubur menjadi dua. Ada ziarah kubur yang disyariatkan. Ada ziarah kubur yang tidak disyariatkan. Ziarah kubur yang disyariatkan yang seperti apa? Yaitu dalam rangka ya memohonkan ampunan buat si mayat. Demikian pula dalam rangka mengingat kehidupan akhirat. Maka itu adalah merupakan ziarah kubur yang disyariatkan, yang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh beliau dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya akhi, ziarah kubur yang ghairu masyru', tidak disyariatkan, ini bermacam-macam. Ada yang sampai derajatnya kepada syirik. Siapa mereka? Yaitu mereka yang datang dalam rangka pertama berdoa kepada si mayat. Dia menganggap bahwasanya si mayat itu bisa mengabulkan doa. Yang kedua, dalam rangka bertawassul kepada mayat yang ada di kuburan. Katanya, ya mayat yang ada di dalam kuburan ini orang soleh yang dekat kedudukannya di sisi Allah, sehingga dia ya ketika mendengarkan doa kita dia akan menyampaikannya kepada Allah. Ya, katanya tawassul kepada orang yang hidup dengan yang mati tidak ada bedanya. Ya, semua itu adalah perkara yang jelas bertentangan dengan amalan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya. Di mana nas-nas dari Al-Quran dan hadis tegas melarang kita tawassul kepada orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati sudah tidak lagi, ya akhal Islam, ya bisa untuk menyampaikan doa orang yang hidup. Bahkan dia sendiri butuh kepada doa yang masih hidup. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, ya kesyirikan yang mereka lakukan diantaranya adalah itu bertawassul kepada orang yang sudah mati. Ini orang-orang yang soleh yang dianggap katanya mereka itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar apa? Ya walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan ya wali-wali selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, mereka mengatakan bahwa kami ketika menyembah Lata, Uzza, ya bukan menyembah patung itu, tapi yang kami inginkan adalah Allah. Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ya patung-patung orang-orang soleh tadi. Sehingga ya tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ketika ada orang datang ke kuburan, ya wali katanya, saya tidak menyembah kuburan. Tapi saya ingin ya mendekatkan diri melalui mayat yang ada di kuburan itu. Itu adalah tawassul ya akhi. Yang tegas, jelas itu adalah merupakan kesyirikan. Di antara tawassul ya apa, di antara ziarah kubur yang tidak disyariatkan ya akhi, itu ziarah kubur dalam rangka bertabaruk, yang ngalap berkah dari tanah kuburan. Karena sesungguhnya ya akhi, telah ada hadis kita melarang untuk mengambil berkah dari sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalilnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika hendak perang Hunain, ya di tengah jalan rupanya kaum muslimin melewati sebuah pohon yang dijadikan tempat yang ngalap berkah, di mana mereka menggantungkan pedang di pohon itu dalam rangka mengambil berkah. Yang kemudian apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana anwatan, ya ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Wahai Rasulullah, ya buatkan, jadikan buat kami dhatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Allahu akbar, kata Rasulullah, kamu mengucapkan kata-kata seperti atau persis yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, hai Musa, jadikan buat kami ilah sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya, di sini Rasulullah menyamakan orang yang bertabaruk dengan pohon seperti perkataan Nabi ya, Bani Israel kepada Musa ketika mereka melewati patung ya patung sapi ya, yang kemudian mereka bertabaruk dengan patung sapi itu. Rasulullah mengatakan, ya perkataan kalian itu persis dengan apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikan buat kami sesembahan sebagaimana kami sebagaimana ya, mereka punya sesembahan. Di antara ziarah, tujuan ziarah yang tidak disyariatkan juga ya akhi, yaitu meminta syafaat kepada orang yang sudah mati. Karena ia telah mati, dan sahih yang sahih bahwasanya orang yang sudah mati tidak mendengar apa-apa lagi kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun kemudian mengumumkan dan menyatakan bahwa orang yang sudah mati mutlak dia itu mendengar orang semua ya apa yang ada di atas kuburan, maka ini tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Kemudian ya akhi, di antara ziarah kubur yang tidak disyariatkan ya, yaitu ziarah kubur yang dinilai oleh para ulama sebagai perkara yang bid'ah yang diada-adakan. Apa itu? Yaitu seseorang pergi ke kuburan ya, dalam rangka beribadah kepada Allah di sisi kuburan dengan keyakinan bahwa katanya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh lebih utama. Ini adalah perkara jelas sangat bertentangan dengan hadjul Islam, petunjuk Islam dan para sahabat. Ya, tidak ada satupun para sahabat di akhi yang melakukan perbuatan seperti itu, tidak pula para tabi'in. Bahkan mempunyai keyakinan suatu tempat itu adalah utama tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti ia telah mengada-ngada sesuatu yang tidak ada dari agama ini. Kemudian ya akhir, di antara bentuk ziarah kubur yang tidak disyariatkan, yaitu mengadakan perjalanan jauh, safari, ya khusus untuk ziarah kubur. Ya, karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh, ya safari, kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Demikian pula ya akhi, ya para wanita yang sering berziarah kubur, itu pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya, la'anallahu zawaratil qubur, ya semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Itu semua ya akhi tidak disyariatkan. Maka kewajiban kita ya, ketika kita ingin berziarah kubur adalah memperhatikan syariat-syariat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umatnya. Itu dalam rangka mengingat kehidupan di akhirat, bukan untuk meratapi si mayat. Ya. Dalam rangka kita memohonkan ampun kepada si mayat supaya Allah ampuni dosanya, supaya Allah tinggikan derajatnya. Ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kuburan dan memberikan cahaya padanya. Nah, ini ikhwatul Islam ya, yang berhubungan dengan ziarah kubur. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu al-halif bi ghairillah, ya bersumpah dengan nama selain Allah. Ikhwatul Islam, sesungguhnya bersumpah dengan nama selain Allah itu telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melarang kamu untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu. Ini barang siapa yang bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau ia diam. Di sini tegas, ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah terlarang. Maka disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hadis yang hasan. Dan Imam Hakim juga meriwayatkan dan menyebutkan bahwa sanadnya sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad kafara aw asyrak." Ibarang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah kafir atau ia berbuat syirik. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halfi billat wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Ibarang siapa yang bersumpah lalu ia berkata dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka dia hendaknya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu kafaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis-hadis ini, ya akhi, menunjukkan bahwasannya bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah perkara yang besar. Ia termasuk kesyirikan. Akan dan ia lebih berat lagi kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah itu disertai keyakinan pengagungan kepada selain Allah, maka orang ini telah melakukan syirkun akbar yang mengeluarkannya dari millatul Islam. Barangkali ada orang berkata, bukankah di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan malam, ya demi langit, demi bumi? Dijawab oleh para ulama bahwa ini khusus untuk Allah. Ini khusus untuk Allah. Allah ia bersumpah dengan siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya, karena Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta mereka dan pencipta alam semesta. Adapun hamba, maka tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah saja. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada lagi mungkin orang berkata, bukankah ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat ia bersumpah dengan nama selain Allah? Atau juga Rasulullah juga pernah ia bersumpah? Seperti misalnya sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang Arab Bedawi yang rambutnya ia kusut, berdebu. Kemudian dia bertanya tentang perkara-perkara Islam. Lalu kemudian itu setelah itu ya Rasulullah SAW bersabda, "Aflaha wa abihi in sadaq." Ya, demi bapakku dia ya beruntung jika ia jujur. Di situ ya Rasulullah bersumpah demi bapakku. Ya. Akan tetapi dijawab oleh para ulama bahwa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersumpah dengan nama selain Allah itu sebelum ya apa adanya hadis yang melarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis-hadis itu termasuk hadis yang mansukh, yang dihapus hukumnya. Sebagian ulama lagi menjawab, di sana ada ya kalimat yang mahdhufah. Yaitu apa? Ya, artinya ya, wafida'i abihi demi tebu, apa, dengan tebusan bapaknya. Itu sebagian ulama ada juga yang memberikan jawaban seperti itu, tapi yang kuat wallahu alam adalah pendapat yang pertama tadi. Maka bagaimana ya keyakinan al-Imam Syafi'i rahimahullah? Adapun Imam Syafi'i, maka beliau pun tegas karena beliau senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa man halafa billahi aw bismin min asma'illah fa hanafa 'alaihi al-kafarah." Di barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu nama Allah, lalu ia mengingkari sumpahnya, maka dia wajib membayar kafarat. Wa man halafa bi syai'in ghairillah, tapi kalau ia bersumpah dengan sesuatu selain Allah, misal an yaqul ar-rajulu wal ka'bati wa abi wa kadha wa kadha ma kana fa hanasa fala kafarata 'alayhi wa mithlu dhalika qawluhu la amri la kafarata 'alayhi. Adapun kata beliau, orang yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, seperti dia seseorang berkata demi Ka'bah atau demi bapakku atau yang lainnya, lalu ia memungkiri dan tidak melaksanakan sumpahnya, maka tidak ada kafarat, ya, karena itu sumpah untuk selain Allah. Kata beliau, wa kullu yaminin bi ghairillahi fahiya makruhah manhiyun anha min qibali qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap sumpah dengan nama selain Allah, maka ia makruhah. Yang harus diingat ya akhi, ya ini peringatan bahwa makruh menurut Imam Syafi'i itu artinya haram. Ya, karena beliau sangat terpengaruh dengan bahasa Al-Qur'an dan hadis. Ya, dalam Al-Qur'an kalau Allah menyebutkan kariha itu artinya haram. Demikian pula Rasulullah SAW. Ya, seperti Rasulullah bersabda, wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa idha'atan ma wa idha'atan mal. Ya Allah dan Rasul dan Allah ya mengharamkan atas kalian ya qila wa qala, ya kata anu desas-desus. Ya. Banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Kata Imam Syafi'i, dan setiap sumpah dengan nama selain Allah maka ia adalah makruh dan yang terlarang. Ya, larangan itu berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yanhakum an tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk bersumpah dengan nama-nama dengan nama bapak-bapak kamu, maka siapa yang bersumpah hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau ia diam. Ya. Dan beliau pun kemudian membawakan dengan sanadnya sebab adanya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yang mendengar Umar bersumpah dengan nama bapaknya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum?" Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang untuk bersumpah ya dengan bapak-bapak kamu. Maka kemudian kata Umar, "Ya demi Allah, semenjak itu aku tidak pernah lagi bersumpah dengan nama ya selain Allah Subhanahu wa taala." Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, فَكُلُّ مَنْ حَلَفَ بِغَرِ اللَّهِ كَرِهْتُ لَهُ وَخَشِيتُ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ يَمِنْهُ مَعْصِيَةً وَأَكْرَهُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَكْرَهُ الْأَيْمَانَ بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي مَا كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ يَا مِثْلَ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Maka setiap orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka aku mengharamkannya, membencinya. Dan aku khawatir, ya jika ternyata, jika ia bersumpah dengan selain Allah, maka sumpahnya adalah termasuk sumpah yang palsu, sumpah yang maksiat. Ya. Dan aku juga, ya membenci sumpah-sumpah dengan nama Allah, ya di setiap keadaan. Artinya orang mudah sekali untuk bersumpah dengan nama Allah, sedikit-sedikit bersumpah dengan nama Allah. Yes. Karena orang yang seperti ini menunjukkan tidak menghormati ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tidak menyukai untuk ya bersumpah sedikit-sedikit dengan bersumpah dengan nama Allah. Kecuali kata Imam Syafi'i, ya, kecuali kalau itu adalah dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti baiat, ya, untuk jihad dan yang lainnya. Nah, ini adalah nas atau perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka itu hukumnya adalah perkara yang tidak diperbolehkan, karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ya perbuatan demikian. Pembahasan yang selanjutnya ya akhi, yaitu berhubungan dengan tatayur, yang menganggap sial. Nah, ini banyak sekali ya di Indonesia, yang menganggap sial dengan hari-hari tertentu, menganggap sial dengan burung-burung tertentu, menganggap sial dengan sesuatu, ya banyak sekali terkadang yang menganggap sial dengan baju atau menganggap sial dengan yang ia beli, subhanallah. Ikhwatul Islam, sesungguhnya tatayur atau menganggap sial itu adalah merupakan perbuatan kaum jahiliyah. Dahulu orang-orang Arab kalau mereka mau ya, ingin pergi jauh ya, dan kemudian lewat apa namanya burung dari arah kanan ke kiri, kata mereka, wah ini burung keberuntungan. Akhirnya mereka pun pergi. Tapi kalau misalnya ya, burung itu lewat dari arah kiri ke kanan, ya mereka menganggap ini burung kesialan ini. Akhirnya mereka enggak jadi pergi. Ya, itu adalah merupakan perbuatan orang Arab. Yang di zaman sekarang ya banyak terkadang di masyarakat demikian. Akhirnya sedikit-sedikit, wah takut jangan-jangan begini, wah ada burung gagak, wah ada burung ya manuk wik-wik, ya ataupun yang lainnya misalnya. Sehingga akhirnya subhanallah, orang yang selalu tatayur dengan sesuatu itu ya susah ya, gara-gara sesuatu yang dia takutkan. Padahal yang namanya makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Makanya Ibnu Qayyim berkata, wal mutatayyir muti'ibul qalbi munkaddu sadri kasiful bali sayyul khuluqi yatakhabbalu min kulli ma yarahu wa yasma'u. Ya. Orang yang tatayur itu capek hatinya. Sempit dadanya. Ya. Susah pikirannya. Ya bejat akhlaknya. Sehingga apa? Dia selalu khawatir dan takut dari setiap apa yang ia lihat dan dengar. Asyaddun nasi khaufan wa ankaduhum 'aishan wa adyaqun nasi sadra wa ahzanuhum qalba kathirul ihtirazi wal mura'at lima la yadhurruhu wa la yanfa'uh. Ya, mereka itu orang yang paling banyak rasa takutnya, yang paling susah hidupnya, yang paling sempit dadanya, yang paling bersedih hatinya. Ya, gara-gara apa? Dia merasa selalu khawatir dengan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Ya. Maka ikhwatul Islam, tatayur juga dilakukan oleh ya orang apa? Fir'aun dan para pengikutnya. Dengarkanlah Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila datang kepada mereka yaitu keluarga Fir'aun ya kebaikan, mereka berkata, ya ini semua milik kita, ini adiah adalah merupakan akibat ya ilmu kita, usaha kita. Tapi kalau mereka ditimpa musibah, ya mereka segera menganggap sial dengan Nabi Musa, ini gara-gara Musa dan kaumnya, ya dan pengikutnya, katanya, subhanallah. Ya, seperti itu ya akhi. Akhirnya mereka menisbatkan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga mereka telah bertatayur menganggap sial kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Padahal yang hanya bisa memberikan manfaat mudarat hanyalah Allah Rabbul Alamin. Makanya ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang ya, apa tatayur dan menganggapnya sebagai sebuah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Ya. Ya, sesungguhnya tatayur itu adalah syirik. Tatayur itu adalah syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini pula ya akhi keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, di mana beliau menyatakan seperti dalam kitab yang disebutkan Adabu Syafi'i dan Manaqibnya oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Ya. Di mana ya Al-Imam Syafi'i berkata, "Wa kanatil arab fil jahiliyah idza lam yara ta'iran sa'ihan fara'a ta'iran fi waqrihi harrakahu min waqrihi liyatira fayanzuru ayasluku tariqal asha'im aw tariqal ayamin." Adalah orang-orang Arab di masa jahiliyah dulu, kalau tidak melihat, ya kalau mau dia mau pergi jauh gitu dan tidak melihat burung, maka ya dia langsung ngambil burung dari sangkarnya, disuruh terbang. Ya kalau ternyata terbangnya ke arah kanan, wah ini baik katanya. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, wah ini buruk katanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Akhirru tayr ala miknatiha." Ya, biarkan burung itu di sarangnya, enggak usah digerakkan. Ya, supaya kita melihat apa bakalan berbuat apa, menuju ke arah yang katanya buruk atau tidak. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka jadi kiaskan kepada burung semuanya. Seperti menganggap sial kepada hari. Ya, di Indonesia banyak itu. Jadi beberapa desa punya keyakinan katanya hari Selasa itu hari sial. Di desa lainnya katanya hari Rabu hari sial. Di tempat yang lainnya katanya hari Kamis hari sial. Di tempat yang lainnya lagi yang anehnya itu berbeda-beda harinya. Ya di sana katanya hari Sabtu yang hari sial. Di sana lagi katanya hari Minggu hari sial. Kalau setiap hari hari sial terus, ya katanya kita enggak boleh beraktivitas, masya Allah. Apa yang akan terjadi nantinya? Ya, padahal hari adalah hamba Allah. Ya, dia berganti itu semua dengan perintah Allah. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Rabbul Alamin. Makanya ya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tiarah. Beliau bersabda, "Inna madzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum." Yaitu hanya sesuatu yang kalian temukan di dada kalian saja. Ya jangan menghalangi untuk pergi. Ya. Kalau burung mau pergi kemana, kayak ke kanan, kayak ke kiri, kayak mau muter-muter, kayak ya, enggak usah kita pedulikan, pergi-pergi aja. Kalau ternyata ya kemudian ternyata subhanallah terjadi kecelakaan, itu semua dengan kehendak Allah, bukan karena burung. Burung enggak tahu yang gaib, ya akhi. Makanya pernah disebutkan pada sebuah cerita, ada seorang syekh yang mentauhidkan Allah. Dia tinggal di Afrika sana. Dan adalah di kampung itu punya keyakinan katanya hari Sabtu itu hari sial. Rupanya syekh ini ingin menyelisihi ya orang-orang kampung. Akhirnya dia pun pergi ya untuk bersafar. Tapi kemudian dicegah oleh orang kampung, "Jangan kamu pergi di hari Sabtu, nanti kamu bakalan celaka." "Ah, enggak," kata dia. Pergilah dia, ternyata celaka. Akhirnya kata orang-orang, "Apa kata kita? Ya, kita sudah udah ngomong kok enggak boleh celaka kan?" Setelah sembuh, ya, dia pergi lagi. Ya, dilarang lagi oleh kaumnya. "Kami kan sudah ngomong bahwa itu sudah bakalan celaka." Kata dia, "Tidak," pergi lagi dia. Celaka lagi, masya Allah. Ya, setelah sembuh, begitu lagi dia mau pergi lagi hari Sabtu, masya Allah, kuat keimanannya. Sampai 12 kali, ya, dia pergi hari Sabtu, celaka lagi. Kemudian, ya, setelah sembuh dari ke-12 kalinya itu, dia berkata lagi, "Saya akan pergi." Ini kata kaumnya, "Kami sudah ngomong kepada kamu, kamu ya bahwa hari Sabtu hari sial," katanya. Akhirnya ya, yang ke-13 dia pergi hari Sabtu, alhamdulillah enggak ada apa-apa. Ya, yang ke-14 dia pergi, alhamdulillah tidak apa-apa. Ke-15 dan seterusnya pun tidak ada apa-apa. Rupanya setannya sudah capek. ya, menggoda orang yang beriman yang kuat, yang betul-betul kuat tauhidnya. Alhamdulillah ya akhi. Ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ya, kita melanjutkan kajian berikutnya, pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullahu taala pada kesempatan ini. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat pertanyaan bagi Anda yang akan bertanya dengan line telepon di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 7073 6543. Dan sudah ada Ibu Siti di Taman Mini yang sudah menunggu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, saya di sini sudah mengikuti pengajian umumnya. Membaca doa itu diawali dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, iya, gitu ya. Kemudian saya sendiri belum paham sebenarnya beliau itu tokoh ulama yang terlalu agung benar di sini. Iya. Jadi saya yang namanya baru belajar, saya tuh ragu tapi nggak tahu gitu. Iya, mohon nah, penjelasan. Dan sedikit dari kemarin saya nggak tahu tentang Yaumul Bid, Ustaz. Yang itu puasa 3 hari itu, Ustaz. Iya, Yaumul Bid. Kiranya cukup sekian, Ustaz ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, ya, yang jadi penyakit adalah murid-muridnya yang berlebih-lebihan mengagungkan beliau. Beliau bukan malaikat, bukan pula orang yang superman ya, mempunyai kekuatan super luar biasa. Ya, beliau pun juga ya pengikut Rasulullah. Beliau hidup di abad sekitar abad ya keempat kelima Hijriah. Ya, di mana Al Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini meninggalkan sebuah buku yang berjudul Al Ghunyah. Di situ beliau menetapkan keyakinan-keyakinan yang tegas itu adalah keyakinan para sahabat. Makanya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ya ketika menyebutkan tentang biografi Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Jailani, ya disebutkan di situ wa su'ila syeikh an aqidatihi, dan syeikh ditanya tentang akidahnya, maka beliau berkata aqidati aqidatus sahabah, akidahku sama dengan akidah para sahabat. Ya. Makanya dalam kitab Al-Ghunyah beliau tegas menetapkan ya di antara beliau berkata dia di dalam kitab Al-Ghunyah itu ya wa anna Allaha mustawin ala arsyhi ba'inun min khalqihi, bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy jauh dari hamba-hambanya. Ya tidak boleh dikatakan kata beliau seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwasanya Allah berada di mana-mana. Ya, karena itu kata beliau tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Yang akhirnya ikut Syekh Abdul Qadir Jailani justru bahkan mengkafirkan orang yang mengatakan katanya Allah berada di mana-mana. Ya barangkali kalau mereka tahu kalau ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya mungkin yang pertama kali mereka kafirkan adalah Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Subhanallah. Ya terkadang begitu. Makanya memang dihikayatkan dari beliau banyak sekali ya karomah-karomah katanya yang beliau miliki. Namun kata Imam Al-Dhahabi dalam Syiar Alamin Nubala kebanyakannya adalah ya dusta, ya bohong. Apalagi ya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa pernah kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya mengadu kepadanya seorang ibu yang anaknya itu ya dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian ya mengejar malaikat maut dan menamparnya. Masya Allah. Ya itu semua adalah perkara-perkara yang bohong. Tidak pernah ada dengan sanad-sanad yang sahih sampai Syekh Abdul Qadir atau sampai Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu terkadang ya penyakitnya itu adalah murid-muridnya yang terlalu mengagung-agungkan ya seseorang. Ya, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani alhamdulillah di atas akidah yang sahihah, ya akidah jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara apa? Ya, kita berusaha untuk menapaki jejak kaki beliau. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh kita berakidah dengan akidah para sahabat, maka kita pun berusaha untuk mengikuti ya apa yang telah yang dititahkan oleh beliau dengan cara apa? Itu mengikuti jejak kaki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir dia tidak pernah mengajarkan pokoknya kamu harus yang ngikutin metode saya dan tarikat saya, enggak pernah. Ya. Apalagi Syekh Abdul Qadir mengaku-ngaku kalau dia itu adalah sebagai Al-Ghaus misalnya Al-Qutb dan yang lainnya, Masya Allah. Maka ikhwat al-Islam, Ahlussunnah mempunyai sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa setiap orang selain Rasulullah adalah tidak maksum, tidak ya suci dari kesalahan. Dan setiap orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah. Setiap orang boleh diambil atau dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, ya beliau berkata, ya idz ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qawli ahad. Kaum muslimin bersepakat apabila telah jelas kepadanya sunnah Rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasul itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Jadi, ya kita mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kita cintai beliau. Ya, karena beliau adalah seorang alim, seorang yang salih, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ikuti dari beliau, ya, akidah yang sahihahnya. Dan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sendiri dalam masalah ya fikih, beliau menyatakan bahwa beliau di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu a'lam. Kemudian mengenai ritual penyebutan beliau pada saat mulai kajian juga tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, kemudian mengenai pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti tadi tentang Ayyamul Bidh, mungkin perlu dijelaskan. Ayyamul Bidh itu disebut Ayyamul Bidh, artinya hari-hari putih, karena pada waktu itu bulan sedang ya purnama. Ya, makanya disebut dengan Ayyamul Bidh, itu tanggal 13, 14, 15, 6. Oh, nah. Kemudian kita angkat berikutnya dari Ibu Fitri di Tangerang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Ustaz, Ana mau tanya bagaimana kalau kita mengalami suatu mimpi buruk gitu. Lalu keesokannya kita percaya dengan mimpi itu gitu. Maksudnya hari ini jangan pergi karena malam tuh kita mengalami mimpi buruk gitu. Itu banget termasuk tabayyun Pak Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah membimbing kita, ya, kalau kita mimpi buruk, ya, yaitu pertama kita jangan menceritakan kepada siapapun juga. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau kita mimpi buruk maka bertawudzlah dari godaan setan yang terkutuk dan meludahlah ke sebelah kiri. Karena mimpi itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepada seseorang, kata Rasulullah. Fa innahu la yadhurru dzalik. La yadhurruhu dzalik. Ya. Rasulullah mengatakan begitu. Artinya mimpi akan memberikan mudarat kepada dia. Maka ya jangan karena mimpi kemudian kita gara-gara mimpi kemudian enggak jadi safar. Ini bisa jadi masuk ke dalam tatayur tadi. Ya. Barangkali itu mimpi dari setan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mimpi itu tiga macam. Ya. Ada mimpi yang berasal dari Allah, ada mimpi yang berasal dari ya setan, ada juga mimpi yang berasal dari kegundahan jiwa. Ya, hati kita yang sedang gundah, yang sedang mikirin sesuatu, ya karena ada permasalahan atau problematika, akhirnya kebawa mimpi. Itu bisa jadi. Maka mimpi-mimpi yang buruk itu semua dari setan. Maka jangan kemudian ia menghalangi kita untuk kita pergi safar. Kalau memang ternyata qadarullah terjadi kecelakaan, itu semua dengan takdir Allah, bukan karena mimpi. Nah, Baik, selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Ada Pak Mujiono, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ziarah kubur Ustaz. Selama ini orang biasanya ziarah kubur sambil baca Al-Quran dengan harapan pahalanya di kita apa disampaikan ke almarhum. Itu ada hadisnya gitu ya. Jadi kirim pahala itu lah Ustaz. Iya. Baik, cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm, dan itu pula yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a dalam surat An-Najm itu. Beliau berkata, ya wadh-dhahir, yang sahih kata beliau, yang benar adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, yaitu bahwasanya bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada si mayat. Kenapa kata beliau? Karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, lau kana khairan la sabaquna ilaih, kata beliau, kalaulah itu baik, tentu mereka sudah dahulu yang melakukannya. Kalau ada orang berkata, bukankah ada riwayat bahwa Ibnu Umar menyuruh untuk membacakan Al-Quran? Pertama, bahwa riwayat tersebutlah riwayat yang lemah dengan kesepakatan ahli hadis. Ya, bahwa itu adalah riwayat yang lemah, tidak bisa dan tidak boleh dinisbatkan kepada Ibnu Umar. Makanya, ya, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa tidak ada satupun sahabat yang melakukannya. Karena beliau seorang ahli hadis dan mengetahui bahwa riwayat tersebut riwayat yang tidak sahihah. Yang tidak sahihah, ya. Yang kedua, kalaupun misalnya itu sahih, misalnya ternyata, walaupun ternyata itu dhaif, itu pun tidak menunjukkan bahwa ya pahalanya sampai kepada mayat. Ya bisa saja hanya karena Ibnu Umar ingin mengambil keberkahan dari Al-Qur'an, bukan menunjukkan bahwa pahalanya sampai kepada mayat. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah juga kalaupun sahih. Tapi ternyata riwayat itu dhaif. Maka dari itulah, ya, sekali lagi Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, ya, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satupun sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in lakukannya, tidak pula Rasulullah. Padahal hadis-hadis atau para sahabat yang menukil tentang ziarah kuburnya Rasulullah itu banyak juga. Ya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang harus aku baca? Kata Rasulullah, baca ya assalamualaikum, ya ahlad diyar minal mu'minina wa minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Dia berkata kepada Aisyah, bacakan Quran di situ. Juga ketika Rasulullah setelah ya menguburkan mayat, Rasul bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mintailah ampun kepada saudara kamu, sesungguhnya sekarang itu dia sedang ditanya. Juga tidak menyuruh bacakan sana, ya bacakan Quran di situ. Ya. Bahkan juga dalam riwayat yang suatu malam ketika itu Aisyah kehilangan Rasulullah, dan Aisyah melihat Rasulullah pergi ke suatu tempat, maka Aisyah pun mengikuti, ia menguntit dari belakang, ya. Dan Rasulullah tidak tahu ternyata Aisyah menguntit dari belakang. Rupanya Rasulullah pergilah ke Baqi. Ya, Rasulullah pun pergilah ke Baqi. Di situ Rasulullah mendoakan. Kemudian pulanglah beliau ke tempat. Rupanya Rasulullah tahu ya ada gerakan yang mencurigakan. Ya, ternyata itu Aisyah. Maka Rasulullah mengabarkan bahwa sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan ya menyebutkan bahwa Allah menyuruh Rasulullah untuk pergi ke Baqi dan mendoakan. Tidak disebutkan di situ, ya kata Aisyah, Rasulullah pun membacakan Quran di situ. Ya, kalaulah bacaan Quran itu sampai kepada mayat, ya, dan bermanfaat untuk mayat, pasti Rasulullah yang pertama kali melakukan, karena beliau itu sangat sayang kepada umatnya. Ya, sangat sayang sekali kepada umatnya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul ya dari diri kamu yang merasa ya susah ya setiap musibah yang menimpa kamu, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin begitu lembut dan kasih sayang. Ya, kalau ada orang berkata, tapi kan ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ada pahala-pahala yang sampai ke mayat, seperti sedekah, puasa, haji. Maka dijawab, betul, hadis itu sahih. Akan tetapi kita tidak boleh ya mengkiaskan yang lainnya ya dengan hadis-hadis tersebut. Mengapa begitu? Karena pertama, bahwasannya kewajiban kita adalah ya menerima sebatas apa yang Rasulullah SAW kabarkan saja. Yang kedua, ini masalah-masalah yang sifatnya gaib, tidak bisa ditetapkan dengan kias karena ini masalah akidah. Masalah, dan Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan sudah tidak boleh dikiaskan dalam masalah-masalah yang sifatnya ibadah. Karena masalah ibadah itu adalah ya tidak dimasuki padanya ya kias, maka tidak boleh kita kiaskan. Dan ini adalah merupakan pokok dari mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya hadis-hadis yang menyebutkan amalan kepada si mayat itu sebatas kepada apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis itu saja, tidak bisa dikiaskan kepada membaca Al-Qur'an kepada si mayat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Untuk yang pertama dari Ummu Fatin di Jakarta Timur. Ustaz, sudah terjadi beberapa kali apabila ada suatu kejadian yang menimpa anggota keluarga, semisal ada anggota keluarga yang meninggal, maka akan terjadi sesuatu terhadap diri anak saya. Yang jadi pertanyaan, apakah apabila kita menghubungkan musibah yang menimpa anggota keluarga dengan apa yang dialami oleh anak saya tersebut termasuk ke dalam tatayur? Jelas, ini termasuk tatayur. Menghubung-hubungkan sesuatu yang gak nyambung itu gak benar. Makanya ketika ya, anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia, terjadi apa namanya gerhana. Maka kemudian orang-orang punya keyakinan ya dihubung-hubungin, wah ini gerhana karena adanya ya kematian Ibrahim. Maka setelah salat khauf, setelah salat gerhana, Rasulullah berdiri dan berkhutbah. Ya inna syamsa wal qamar la tankasifani bimauti ahadin wala bihayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana ya karena matinya orang atau hidupnya orang. Ya, kejadian itu semua dengan takdir Allah. Kalau memang ternyata kebetulan ada orang mati dari keluarga, kemudian ada sesuatu yang menimpa dari anak, ya itu semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya kebetulan saja seperti itu. Maka menghubungkan sesuatu yang sebetulnya itu adalah perkara yang gaib, ya di mana kesialan, manfaat, mudarat, semua adalah Allah yang memiliki. Bukan karena mati si fulan, bukan karena hidup si fulan. Maka inilah ya keyakinan yang harus kita yakini sebagai kaum muslimin, itu bahwasannya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Baik. Selanjutnya dari Ummu Azizah di Bogor. Ustaz, apabila kita melihat kejadian alam seperti semut atau binatang yang di dalam tanah itu naik menjadi pertandakan atau menjadi kita akan berkeyakinan bahwa akan tiba musim hujan, kemudian apabila ada binatang-binatang liar ataupun yang turun dari gunung akan terjadi gempa bumi ataupun akan terjadi gunung meletus, apakah hal ini termasuk ke dalam tatayur juga, Ustaz? Al-Imam Syafi'i nanti ya, pembahasan sebetulnya nanti minggu depan ya, tentang masalah istisqa bin nujum. Di mana Imam Syafi'i menyebutkan, memberikan perincian tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya dari pengalaman ya, dan sering kali terjadi ya, dan ternyata dengan sesuatu, dengan pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga setelah bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluhan tahun dan keadaannya selalu seperti itu, ya, sebuah tanda saja ya, maka pada waktu itu boleh saja kita katakan bahwa hujan, tampaknya hujan akan turun pada waktu begini dan begitu. Ya, tampaknya gunung ada tanda-tanda ini gunung mau meletus ya. Dan yang lainnya itu bukan dari bab tatayur. Wallahualam, nanti insyaallah kita akan bahas nanti ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan balik dari Akh Abdullah dan pendengar yang lain dari Majalengka, ini ada dua penanya yang hampir sama berkaitan dengan ziarah kubur Ustaz. Bagaimanakah dalil dari pelarangan ziarah kubur? Dan saya mendapati bahwasanya penjelasan yang kami terima dari Radio Roja ini berbeda dengan apa yang didapatkan dari Kiai-kiai yang pernah saya pahami mengenai ziarah terhadap kuburan Wali Songo. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai hal ini. Pertama, bahwa ziarah kubur asalnya boleh, karena itu yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, zur kubur fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Berziarah kuburlah, karena itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Nah, mereka yang ya membolehkan ziarah kubur ke kuburan Wali Songo rata-rata berdalil dengan hadis-hadis yang umum seperti itu. Katanya karena itu termasuk ya perintah Rasul untuk berziarah kubur. Ya. Padahal perintah yang umum itu harus diikat dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya, seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersafar, berpergian jauh khusus untuk ziarah kubur atau yang lainnya kecuali kepada tiga masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid. Dan di antara mereka bahkan ada yang berusaha mendhaifkan hadis ini. Padahal hadis ini tegas sahih, yang disahihkan oleh seluruh ahli hadis. Di antara mereka juga ada yang berusaha untuk mentakwil, ya, hadis ini, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Karena permasalahannya adalah karena mereka itu yakini dulu baru cari dalil. Kalau sudah yakin dulu baru cari dalil, akhirnya cari dalil yang sesuai dengan apa yang diyakini saja. Ya, kalau ternyata ada dalil yang tidak sesuai dengan keyakinan, akhirnya apa yang terjadi? Berusaha untuk ditakwil, ya. Padahal para imam madhab semuanya bersepakat bahwa tidak boleh kita mengadakan perjalanan jauh ya dalam rangka beribadah kecuali ke tiga masjid saja, termasuk padanya ziarah kubur. Apalagi kalau ternyata disertai dengan niat lain berupa apa, tabaruk misalnya, atau ngalap berkah disebutnya begitu. Yeah. Apalagi tawasul kepada orang yang sudah mati atau yang lainnya yang jelas-jelas itu kesyirikan. Nah, maka ini jelas lebih haram lagi. Nah, demikian, semoga bermanfaat untuk ikhwah atau rekan-rekan pendengar radio yang berada di Majalengka. Selanjutnya kita angkat dari Ibu Yati di Kalibata. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya dua orang anak yang sudah meninggal dan dua-duanya itu masih balita. Apakah pada saat saya itu bergejala ke kuburnya itu juga mendoakan dan memohonkan ampun untuknya, sedangkan ia kan masih balita, jadi masih suci. Yeah. Kalau gitu, lalu apa yang harus saya lakukan pada saat saya di area kubur? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bergembiralah ibu ya dengan meninggalnya dua anak yang menjadi hijab nanti dari api neraka. Yang jelas ya, ibu yang pertama jangan terlalu sering ziarah kubur. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'ana Allahu zawaratil kubur. Ya, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Yang kedua, ibu ya, mendoakan secara umum untuk penghuni kuburan yang ada di situ. Ya, kalau memang orang-orang bayi itu masih suci dan belum ada dosa, ya tentu kita mendoakan kepada ya ahli kubur yang ada di sekitarnya dengan doa yang umum. Assalamualaikum ya ahli diyar, ya minal muslimina wal mu'minin, wa inna insya'Allah bikum lahiqun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Ya, dan ibu juga tidak diperkenankan di situ ada ritual-ritual khusus yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah dan para sahabatnya ya. Ya, dengan cara sudah saya sebutkan tadi, di antaranya misalnya membacakan Al-Quran di situ, ya, Dan sekali lagi ya, tidak disyariatkan untuk sering-sering berziarah kubur, apalagi terkadang ya apa namanya, berziarah kubur itu bisa membangkitkan kesedihan kita ya, karena ditinggal mati oleh anak kita. Itu juga lebih tidak dianjurkan lagi, sebab yang demikian itu ya bisa menyebabkan kita ini jatuh kepada sifat atau yang namanya meratap, itu yang diharamkan. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Ibu Ina yang berada di Cilincing. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Ustaz, kenapa Rasulullah harus pergi ke kuburan untuk mendoakan yang meninggal tadi? Sama, bolehkah kita pulang kampung dalam pulang kampung dalam rangka berziarah? Enggak gimana? Ziarah. Ingin pulang kampung aja gitu. Iya. Yang jauh, kata Pak Ustaz tadi enggak boleh berziarah lain ketiga tempat. Ya, baik, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia menjawab pertanyaan pertama, kenapa Rasulullah diperintahkan? Ya saya sendiri tidak tahu. Tidak, ya, dalam hadis itu hanya menyebutkan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah, sudah selesai. Masalah kenapanya, wah ini ya butuh kepada dalil yang lainnya. Adapun kalau kita pergi pulang ke desa kita, niatnya adalah sebatas mau pulang kampung saja. Setelah itu ya kita apa namanya, ziarah kubur itu tidak terlarang sama sekali, sebab niat dan tujuan kita bukan untuk ziarah kubur. Makanya kaidah mengatakan ya yathbutu tabaan ma la yathbutu istiqlalan. Ya kalau bersendirian tidak boleh, tapi kalau ngikut yang lainnya jadi boleh. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama, Allahu a'lam, yang saya ketahui demikian dalam kaidah fikih. Yaitu yathbutu istiqlalan ma la yathbutu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Artinya ya kalau kita pergi menyendirikan khusus untuk ziarah kubur itu terlarang jelas. Tapi kalau misalnya kita ziarah kuburnya bukan niat kita dan tujuan kita buat pulang kampung saja, setelah itu ziarah kubur kepada orang tua, enggak jadi masalah. Ini kaidah ini diambil dari sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang buah dijual yang belum matang ya. Buah yang belum matang atau yang masih mentis, kata Rasulullah, dilarang untuk dijual sampai betul-betul matang. Tapi Rasulullah SAW mengizinkan ya menjual pohon yang masih ada padanya, apa namanya, buah yang masih mentis itu. Karena yang dijual bukan buahnya tapi pohonnya. Nah, ketika dijual buahnya saja jadi terlarang, tapi ketika dijual pohonnya karena yang buah itu ngikutin pohon, maka jadi boleh. Nah, sehingga pada waktu itu kalau kita misalnya khusus untuk pergi ziarah kubur saja terlarang. Tapi kalau misalnya kita pergi dalam rangka untuk pulang kampung, tidak ada niat ziarah kubur, kemudian setelah itu ziarah kubur, boleh, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan berikutnya dari Pak Mukhlis di Marunda, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya mengenai tata cara kafarat janji kepada Allah, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bersumpah ya dengan nama Allah, lalu ia mengungkiri sumpahnya atau tidak melaksanakan sumpahnya, dia wajib bayar kafarat. Di kafarat sumpah. Ya, apa itu? Yaitu yang pertama, kita memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau enggak bisa, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau enggak bisa juga, baru kita berpuasa 3 hari. Jadi puasa hari itu 3 hari itu kalau sudah tidak bisa memberikan makanan lagi. Tapi kalau masih bisa memberikan makanan, maka didahulukan memberi makanan dulu atau memberikan pakaian itu sebanyak 10 orang fakir miskin, ya. Baik. Tapi selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat saja, ada 4 menit terakhir waktu kita. Ada Abu Asma di Ciang Sana. Ustaz, bagaimanakah kaidah-kaidah yang tepat di dalam memahami maksud lafaz kafir di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah? Ya, apakah yang dimaksud tersebut kafir akbar ataupun kafir asghar? Demikian, Ustaz. Iya. Iya. Tentunya kita juga harus mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling faham ya tentang yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh misalnya Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ibnu Abbas, ya seorang sahabat yang mulia, menafsirkan, "Yalaisal kufru huna kama yafhamun, walakinnal kufra alladhi la yanqulu anil millah. Kufrun duna kufrin." Kufur, kafir di sini bukan kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, tapi kafir di sini kafir di bawah kekafiran, artinya kafir kecil. Namun, ya kafir kecil bisa menjadi besar. Kapan? Kalau dia sudah juhud atau inat atau ia menganggap halal, boleh-boleh saja misalnya. Ya. Contoh lagi, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim ya fusukun wa qitalu kufrun." Mencaci maki orang Islam itu kefasikan, dan memerangi orang Islam adalah kekafiran. Ya. Orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib memerangi orang Islam, bahkan membunuhi. Akan tetapi bagaimana para sahabat memahami hadis itu? Mereka tidak mengkafirkan orang Khawarij. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya ikhwanuna baghaw alaina." Mereka masih saudara kita se-Islam, tapi mereka telah berbuat buat. Ya. Nah, ini makanya kita berusaha juga melihat kepada nas-nas ya dari para sahabat dan para tabi'in, demikian pula para ulama. Bagaimana memahami daripada ayat tersebut? Apakah ia dari jenis kufur besar atau kufur kecil? Karena kufur itu mushtarak. Terkadang maksudnya kufur besar, terkadang maksudnya kufur kecil. Ya. Sehingga pada waktu itu butuh kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para ulama setelahnya tentunya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya kita angkat pertanyaan satu lagi dari pesan singkat, Ustaz, dari pendengar kita di Purwakarta. Ustaz, apabila kita berfirasat ya, kemudian kita mengikutinya, itu termasuk ke dalam tatayur atau bukan, Ustaz? Firasat bukan dalil dan bukan hujah. Firasat pun bukan sesuatu yang boleh kita tetapkan akan menghasilkan manfaat atau mudarat. Ya, dan firasat bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Maka ya, sebatas firasat tidak boleh menetapkan. Ya. Adapun kalau misalnya karena ada sesuatu firasat atau ada kekhawatiran tertentu, ya kemudian kita enggak jadi karena sebatas khawatir, ya minta apa terjadi sesuatu tanpa ada menisbatkan kepada sesuatu, ya nanti ajalah saya enggak enak nih hati saya, enggak ada sesuatu, ya udahlah, enggak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah menetapkan atau menisbatkan bahwa yang memberikan yang gara-gara ada ini, gara-gara ada itu, maka ini semua adalah termasuk tafayur. Nah. Ya Allah alam, sekira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.